Kini asaku memutih, langitku kan meninggi. Ini semua akan nyata. Mengharapkan hujan larut dan nyanyian malamku, akankah ku rasa? Mampuku tetap kembali dunia yang terbenam, terbitku dari mimpi. Kini saksikan sayapku, apungkan puing bumi. Ini semua pasti.